Sudah lama saya ini jadi koboi. Kudanya jalan, aduhai, si kubaya keboi. Dandannya keren, celana sempit, bawenya gomboy. Kicir-kicir ya nona, kudanya ngacir. Dari Turki melawat ke Bojong Lengkong. Pikir-pikir, aduhai, jangan dipikir. Senangin hati, biar kate makannya singkong. Biar goboy, gua bukan koboy gadungan. Nembak sana, nembak sini sembarangan. Sebab gue tahu ame semua larang. Nyawe orang jangan dianggap layangan. Kicir-kicir ya nona, koboy nasional. Naik kuda ya nona.